بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan bagaimana Allah Jalla wa'ala menurunkan keberkahannya di dalam hidup hambanya di saat sang hamba itu membangun ketaatan di dalam hidup yang makbulah indallah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil sebuah contoh apa yang terjadi pada ibunya Ismail alaih salatu wassalam di saat Allah jalla wa'ala menjalankan hidupnya mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan bagaimana Allah Jalla wa'ala menurunkan kebaikan yang banyak kepada siapa yang dia maukan. Al-Qisah tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali ke Palestina, seorang wanita yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan penjagaan dari sang suami, terlebih anak yang masih bayi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Panggilan kewanitaan pun keluar فَقَالَتْ لَهُ berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ya Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan membiarkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun padanya? Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya. Diulangi oleh wanita Hajar alaihi salatu wa Hajar radhiyallahu anha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menoleh atas panggilan tersebut. Faqalat lahu, wanita yang lemah ini mengatakan, Allahu amaraka bidzalik, Allahu jalla wa ala kah yang telah memerintahkan engkau untuk itu? Apakah Allahu jalla wa ala yang memerintahkanmu engkau berbuat ini karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menoleh kemudian memberikan jawaban na'am, kemudian melangsungkan perjalanan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika sang wanita yang lemah ini mengetahui, jikalau sang suami berjalan di atas perintah Allahu jalla fi'ul, apa kata sang wanita yang lemah ini? Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Wa fi riwayatin raditu billahi. Dia mengatakan kalau demikian, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkanmu, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Dari mana kalimat ini keluar ya ahibbati fillah? Tatkala dia mengetahui bahwa sang suami berbuat demikian karena perintah dari Allahu Tabaraka wa Taala. Min aina hadzal kalam? Kalau bukan ucapan yang keluar dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Sebuah ucapan yang keluar dari keimanan yang kokoh dan kuat. Sebuah pendidikan yang berhasil, barakallahu fikum. Keluar kalimat tersebut dari seseorang yang jujur di dalam hidup. Jujur bersama Allahu Jalla fi'ula dan jujur hidup bersama suaminya, hafizani wa hafizakumullah. Dia mengatakan kalau engkau berbuat ini karena perintah dari Allahu Azza wa Jalla, la yudhayyi'una, niscaya dia Allahu Jalla wa Ala tidak akan membiarkan kami, tidak akan menyia-nyiakan kami, kata sang wanita yang lemah. Karena sifat-sifat agung dan mulia dalam menerima sebuah perintah dari Allah Jalla fi'ula, menjadikan dia tabah, menjadikan dia berani untuk menghadapi risiko-risiko dalam hidup. Pertolongan Allahu Jalla wa'ala itulah yang ditunggu-tunggu oleh setiap hamba yang beriman. Keberkahan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala lah yang kita tunggu di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Namun untuk mencapai ke arah demikian, harus dibuktikan di dalam hidup dengan sebuah perjuangan dan sebuah pengorbanan yang makbulah indallah, yang diterima di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin perjuangan kita akan menjadi berberkah di sisi Allahu Jalla wa Ala sementara tidak diterima olehnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi kita belajar dari sebuah atau dari perjalanan hidup para pendahulu kita yang soleh. Asy-Syaikh Zaid di dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim fi Ta'assi bir Rasulil Karim telah membawakan, barakallahu fikum, perjalanan hidup orang-orang yang jujur. Kemudian Allahu Jalla fi'ula membukakan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang banyak di dalam hidupnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dalam kisah tiga orang yang ditangguhkan taubatnya oleh Allahu subhanahu wa ta'ala. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا Inna Allaha huwa tawwabur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 118. Allahu Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tiga orang yang telah ditangguhkan penerimaan taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah Jalla wa Ala bercerita, mengungkapkan apa yang dirasa oleh orang yang jujur di dalam hidup ini. Dan setelah itu apa yang dituangkan oleh Allah Jalla wa Ala dari kebaikan hidup di saat ujian-ujian itu, dia sambut dengan penuh kejujuran pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Daqat alaihimul ardu bima rahubat. Dunia yang luas ini terasa sempit. Barakallahu fikum. Wadaqat alaihim anfusuhum, dan terasa sempit dialami pada dirinya sendiri. Dan mereka menyangka bahwa tidak akan ada perlindungan lagi kecuali harus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada langkah dan upaya, harus bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Tiga orang tersebut dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah Ka'ab bin Malik, wa Murarah ibn Rabi'il al-Amiri, wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ketiga orang ini takhallafu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Barakallahu fikum. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam balik ke kota Madinah, aqbala ahlun nifaq ya'tadhiruna ilaihi kadzban. Kaum munafikin bersusulan mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ikut di dalam berperang, lalu mengemukakan berbagai macam alasan dengan penuh kedustaan. Alasan-alasan. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalu tidharahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima alasan-alasan mereka dengan penuh kedustaan. Dan beliau menyerahkan urusan mereka ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu Allahu Jalla fi'ula menurunkan kepada mereka, tentang mereka, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap berdustanya mereka. Dan Allahu Jalla fi'ula memperlihatkan sifat nifak, kemunafikan yang ada pada mereka. Dan Allahu Jalla fi'ula memperlihatkan di dalam hidup tentang jaza, imbalan yang diperoleh oleh mereka-mereka yang telah berbuat nifak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah. Adapun ketiga orang tersebut, dengan jujur mengucapkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang disembunyikan. Barakallahu fikum. Sampai kemudian Allah Jalla wa Ala menguji sifat kejujuran yang ada pada dirinya. Istiqomahkah dia dalam kejujuran tersebut? Sampai Allah Jalla wa Ala bercerita, rahimani wa rahimakumullah, merasakan dalam ujian hidup untuk membuktikan kejujurannya, apakah benar-benar jujur tiga sahabat tersebut. merasakan dunia yang luas ini sempit. Bagaimana tidak? Tidak ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyapanya. Dia coba berusaha untuk kemudian memancing. Akankah Nabi alaihi salatu wasallam menyapa dia? Dia tidak menemukannya. Teman-teman dekatnya, termasuk istrinya, barakallahu fikum, meninggalkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ujian hidup yang dialami dan didapatkan, maka kejujuran dia pertahankan, barakallahu fikum, sampai Allahu jalla fi ulala yang menurunkan ayatnya tentang kejujuran mereka dan menurunkan penerimaan taubat, barakallahu fikum, buat mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kejujuran di dalam hidup benar-benar akan menyelamatkan min kulli su'in wa makruhin fid dunya wa fil akhirah. Akan menyelamatkan dari semua bentuk kejelekan di kehidupan dunia dan juga akhirat. Sungguh Allahu jalla fi'ula aranallah, Allahu jalla wa'ala telah memperlihatkan kepada kita di dalam hidup ini sebuah nilai kebaikan dan kebagusan bagi orang yang memiliki sifat as-sidik, jujur, barakallahu fikum, di dalam hidup. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sidiku khuluqun islamiyun azimun wa sababun min asbabin najat min adzabillahi mati. Sifat jujur di dalam hidup, sebuah akhlak islami yang agung dan menjadi penyebab dari an-najat, keselamatan. Azab Allahu jalla wa ala yang besar. Kemudian beliau menyebutkan wahwa nau'an. Sifat jujur ini ada dua bentuknya. Pertama kata beliau, sidqul abdi fi mu'amalatihi wa mutajaratihi ma'a rabbihi. Kejujuran seorang hamba dalam bermuamalah dan berniaga bersama Rabbnya. Wa dzalika bi fi'li ta'atihi wa tarki ma'siyatihi wa mutaba'ati rusulihi wal wafa bil ahdi alladhi ahada alayhi rabbuhu fi alimiz dzarril mushar ilayhi biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kejujuran seorang hamba dalam berniaga bersama Allahu jalla fi'ula, dalam bermuamalah dengan Allahu tabaraka wa ta'ala, terlihat kejujuran itu bifi'li ta'atihi, mengerjakan ketaatan kepada Allahu jalla fi'ula, wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan bermaksiat kepadanya, mengikuti Rasul-Rasul Allahu Jalla fi'ula, dan berpegang dengan janji hidup bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti janji yang telah diikat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala manusia ini masih menjadi janin, barakallahu fikum. Alastu birabbikum hadha? Qalu bala syahidna. Sebuah ikatan hidup bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu kesiapan kita untuk menerima dan taat kepada Allah Jalla fi'ula. Ini adalah kejujuran bentuk yang pertama. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kisah Ummu Ismail yang kita baca terkait juga dengan tiga orang yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perang Tabuk, barakallahu fikum. Ini adalah kejujuran dalam bermuamalah kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Jalla wa'ala menurunkan kebaikan dalam hidup. Di saat menghadapi ujian-ujian besar, Allah Jalla wa'ala menurunkan al-barakah. Menurunkan bantuannya, menurunkan penjagaan dan perlindungannya, menurunkan barakallahu fikum ketenangan dan ketenteraman. Semuanya ini adalah pertolongan dan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat seseorang bermuamalah bersama Rabbnya dengan as-sidik, dengan penuh kejujuran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang kedua bentuk kejujuran, kata beliau, wasidqul abdi ma'al khalqi. Kejujuran seorang hamba bersama yang lain, bersama makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wadhalika bisidqil hadithi ma'ahum. Berucap dengan ucapan yang jujur bersama mereka. Wa husnul muamalati lahum fi ayyi amrin min umurid dunya waddin. Bentuk kejujuran kita di dalam bergaul hidup bersama saudara kita, di samping menjaga lisan kita agar jangan sampai berucap yang keluar dari fakta, yang keluar dari jalur, barakallahu fikum, sehingga terjatuh dalam kedustaan, rahimani wa rahimakumullah. Memperbagus muamalah kita bersama saudara-saudara kita, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Kejujuran dalam bermuamalah bersama saudara-saudara kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama, barakallahu fikum. Bagi kita, rahimani wa rahimakumullah, yang sudah mencium bau wangi ilmu sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, dan kita belajar Al-Quranul Karim dan terbimbing di dalam memahaminya, barakallahu fikum, telah mengetahui bahwa di dalam hidup ini kita membawa kewajiban dan juga memiliki hak. Hak tentunya adalah untuk orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain berbuat baik kepada kita, bermuamalah dengan cara baik, hak. Juga kita punya kewajiban di dalam hidup untuk kita bermuamalah bersama orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Di saat kita berupaya bermuamalah dengan baik, dengan tuntunan ilmu kitab wa sunnah yang kita telah pelajari, inilah kejujuran. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi di saat kita bermuamalah bersama saudara kita dengan muamalah yang menyelisihi ilmu, kita rendahkan dia, kita hinakan dia, kita caci maki dia, kita bongkar aib-aibnya. Barakallahu fikum. Ini adalah muamalah bersama saudara kita yang sudah keluar dari konsekuensi ilmu kitab wa sunnah yang telah kita pelajari. Maka ketahuilah bahwa ini adalah sikap berdusta di dalam barakallahu fikum itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan. Kejujuran yang ada pada diri kita di saat bermuamalah. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Engkau harus bergaul dengan semua lapisan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Karena bila kita keluar dari tuntunan ilmu yang sudah kita pelajari, bermuamalah bersama saudara kita, urusannya panjang, urusannya besar. Betapa sering barakallahu fikum kita bergesekan hidup bersama istri kita disebabkan, maaf-maaf, kita sebagai sang suami keluar dari tuntunan agama kita bermuamalah dengannya. Barakallahu fikum. Memiliki dampak yang sangat besar. Taruhlah kita berupaya untuk kemudian menyembunyikan sesuatu di hadapan istri, lalu kita berdusta. Berdusta di hadapan ini teman hidup kita, teman tidurnya kita. Barakallahu fikum. Tapi kita berdusta padanya. Dan ketika sang istri itu tahu kalau kita berdusta, rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, rahimani wa rahimakumullah? Akan muncul ketidakpercayaan lagi, wajar? Karena engkau telah bermuamalah dengannya dengan cara yang tidak benar. Muncul kurang percaya lagi terhadap diri engkau. Sampai kemudian muncul merasa tidak aman kalau terus didustakan. Rahimani warah. Wajar. Karena kita bermuamalah dengannya dengan sesuatu yang keluar dari koridor. Sampai kemudian terjadi gesekan hidup. Barakallahu fikum. Di saat kita memperlakukan dia dengan apa yang tidak di atas tuntunan ilmu yang telah kita pelajari rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kejujuran kita dalam bermuamalah bersama saudara kita, satu, di saat kita badlun nada, kita berupaya menolong dan membantu saudara kita atas kesulitan apapun yang dia alami dengan kemampuan yang ada. Kita korbankan apa yang kita miliki. Kalau dia butuh harta, kita berikan pinjaman kepadanya. Butuh nasihat, kita titipkan nasihat yang baik dan bagus, barakallahu fikum, buatnya. Ketika dia membutuhkan arahan dan bimbingan urusan dunia, kita sodorkan, kita cari kesempatan untuk kita bisa mengarahkan, memberikan bimbingan terkait dengan urusan duniawinya. Badlun nada, barakallahu fikum. Yang kedua, kaful adha. Berupaya untuk kemudian mencegah diri kita jangan sampai berbuat sesuatu yang akan menyakiti dia di dalam hidup. Kaful adha. Baik kita menemukan dia disakiti oleh orang lain, maka kita berupaya untuk menghadang dan menghalangi, jangan sampai perkara yang menyakiti itu mengenai hidup saudara kita. Kita jaga, barakallahu fikum. Dan juga kita akan jaga diri kita ini, jangan sampai kita menyakiti saudara kita dengan apapun juga. Sekali lagi, urusan bersinggungan dengan saudara di dalam hidup ini adalah panjang urusannya. Kita mengatakan panjang urusannya, bukankah Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut dalam pandangan risalah? Kebangkrutannya ini disebabkan karena dia bersinggungan hidup, barakallahu fikum, di atas dunia bersama saudara-saudaranya. Sampai dibawa menghadap Allahu Jalla fi'ula. Kebaikan yang dia telah tabuk, nilai-nilai sholat, kemudian puasa, kemudian sedekah, ludes semuanya. Tidak ada yang tersisa. Sementara keterkaitan hidup dulu di dunia bersama saudaranya masih ada, barakallahu fikum. Yang pernah dicelanya, yang pernah dizaliminya, yang pernah diambil harta bendanya, yang pernah, barakallahu fikum, dipukulnya, yang pernah kemudian dituding dan dituduhnya, semuanya datang untuk mencari kebaikan yang dia miliki. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis, sementara kaitan hidup masih ada, maka kejelekan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejelekan orang-orang yang pernah bersinggungan hidup di dunia dulu akan ditimpakan dan diberikan kepadanya. Bukankah urusannya panjang, barakallahu fikum? Maka kejujuran di dalam bermuamalah bersama hamba-hamba Allahu Jalla wa'ala di dunia ini harus kita wujudkan, rahimani wa rahimakumullah. Kaful adha, menahan segala bentuk yang menyakitkan hidup kepada saudara kita sendiri. Apakah yang menyakitkan itu adalah datang dari orang lain buat saudara kita, apalagi kita yang akan berbuat terhadap saudara kita rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau engkau tega, engkau merasa merdeka untuk kemudian menyabet kehormatan saudara, mencela dan mencaci maki mereka, membuka aib-aib mereka, barakallahu fikum, maka Anda telah bermuamalah bersamanya dengan al-kadzibu, berdusta, barakallahu fikum. Engkau telah berdusta karena engkau telah menyelisihi syariat. Apalagi maaf-maaf lebih besar lagi kalau dia menganggap perbuatannya ini adalah baik, lurus, sesuai dengan manhaj, sesuai dengan akidah, lebih jahat lagi rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamatal afiyah. Kemudian yang ketiga, termasuk dari wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, muamalah penuh kejujuran bersama saudara kita adalah tahammul al-adha. Ini yang berat, barakallahu fikum. Memikul beban penderitaan di saat kita yang disakiti. Di sini banyaknya gagal rahimani wa rahimakumullah diri kita sendiri. Padahal kita dituntut kalau suatu ketika, suatu saat yang menyakitkan itu adalah mengenai diri kita sendiri, mampukah kita memikulnya? Sanggupkah kita untuk kemudian membawa hal itu, apalagi kalau memberikan maaf kepadanya? Sanggupkah? Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Wal kadhimina al ghaidh, orang yang berupaya menahan emosional, marah, di saat barakallahu fikum kehormatannya taruhlah misalkan dijatuhkan, direndahkan, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah kejujuran di dalam bermuamalah, memperbagus perilaku kita di dalam hidup. Dan tentu kita punya teladan yang besar dalam kejujuran hidup bermuamalah ini. Panutan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar jangan sampai, loh, saya kan manusia biasa, manusia itu punya batas kesabaran. Lah iya, hati-hati loh. Kuduah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal kadhimin al ghaidha wal afin 'anil nas, orang yang menahan marahnya, dan ini berat, apalagi kalau disusul dengan afin 'anil nas, lebih berat lagi. Menahan marah berat, setelah itu memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti. Namun nilainya besar dari Allahu Jalla fi'ula. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliulah kita berteladan. Diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Tapi apa yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? adakah punya kemauan untuk membalas perlakuan-perlakuan jelek terhadap diri beliau? Barakallahu fikum. Ingin membalas. Padahal itu adalah boleh. Apalagi kalau kita berniat jelek terhadap saudara kita. Betapa berdustanya kita bermuamalah, barakallahu fikum, bersama saudara kita rahimani wa rahimakumullah, kalau di dalam hidup ini kita menyimpan kemauan-kemauan jelek dan buruk, menjatuhkan dia, menyingkirkan dia, barakallahu fikum, kemudian menjauhkan orang-orang darinya, kita berusaha membongkar dengan alasan marah, membalas ini itu. Faya akhi, kita semuanya adalah manusia biasa, barakallahu fikum, membawa segudang aib di dalam hidup. Kekurangan demi kekurangan, barakallahu fikum, ada. Maka jikalau engkau di dalam hidup bermuamalah seperti engkau bermuamalah dengan para malaikat, Anda tidak akan menemukan satu pun teman di muka bumi ini. Kalau kita ingin bermuamalah dengan orang yang sempurna di dalam hidup, kita tidak akan menjumpai dan tidak akan menemukan. Dan tidak akan punya teman, barakallahu fikum, di dalam hidup. Karena semuanya membawa kekurangan masing-masing. Maka di saat kita bermuamalah menganggap mereka sebagai manusia, maka inilah dia tuntunan agama. Ini bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita berperilaku yang baik terhadap mereka? Bagaimana kita berbuat, barakallahu fikum, yang bagus terhadap mereka? Allahu jalla wa ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan, barakallahu fikum, yang terbaik di dalam hidup. Jikalau jujur kita bermuamalah bersama mereka, dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannati. Allahu akbar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hendaklah engkau berhias dengan sifat kejujuran. Sifat jujur, barakallahu fikum. Karena sesungguhnya kejujuran ini akan mengantarkan kepada albir, semua bentuk kebaikan, barakallahu fikum, di dalam hidup itu adalah daripada buah albir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Buah dari kejujuran yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, wa innal birra yahdi ilal jannati, dan ini dengan nas-nas yang lain diperkuat dengan nas-nas yang lain bahwa kejujuran itu benar-benar akan mengantarkan, barakallahu fikum, ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, hafizani wa hafizakumullah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini mengingatkan kita kepada apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid. Mari kita dengarkan. Kata beliau barakallahu fikum, kana aslu a'malil qulub kulluha sidq. Dasar amalan-amalan qulub hati kita adalah kejujuran. Wa addaduha lawanannya minarriya. Ya, semua amalan-amalan hati, maksudnya yang baik, itu dasarnya adalah kejujuran. Lawan dari amalan hati yang berbahaya, riya, kemudian ujub, wal kibri, sombong, wal fakhr, wal khuyala, wal batar, maknanya ya mirip-mirip, angku, sombong, baik dalam perilaku, atau dalam barakallahu fikum, apa namanya, sifat, wal asyar, kejahatan yang ada pada diri kita, kelemahan, kemalasan, rasa takut, kehinaan, dan selainnya, asluha dasarnya adalah al-kadzib. Dasarnya adalah sifat al-kadzib, dusta. Mari kita ingat baik-baik kalimat ini, agar kita terus waspada barakallahu fikum. Selama kita masih hidup di dunia ini, dalam ancaman semuanya ini, rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan, fakullu amalin salihin zahirin au batin. Setiap amal-amal kebagusan, baik yang bersifat lahiriah, bagus, atau batinnya bagus. Faman sya'uhu as-sidqu. Dasarnya adalah kejujuran. Wa kullu amalin fasidin zahir au batin. Faman sya'uhu al-kadhibu. Setiap amalan yang jelek, rusak, baik lahiriah maupun batiniah, maka yang melahirkannya adalah sifat dusta. Allahu Akbar. Kedustaan barakallahu fikum yang menjadi penyebabnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu sadarlah kita, demikian tinggi kedudukan sifat jujur di dalam hidup barakallahu fikum, sehingga kita dituntut untuk berhias dengannya, menghiasi diri, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak pernah akan dikatakan jujur kalau kita bermuamalah di dalam hidup ini keluar, bermuamalah bersama saudara kita keluar dari bimbingan Alkitab dan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kapanpun kita keluar bermuamalah bersaudara dengan bersama saudara kita, keluar dari tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di saat itulah kita berdusta di dalam bermuamalah dan akan melahirkan asyarr, yahdi ilal fujur. Dusta yang kita perbuat dalam bermuamalah bersama saudara kita akan melahirkan kejelekan, kerusakan, kejahatan, dan seterusnya. tidak ada cara dan langkah kecuali harus kita bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Meninggalkan cara-cara yang kotor di dalam bermuamalah tersebut. Sekali lagi, tampak terkecuali. Kalau kita masih hidup di muka bumi ini, semua kita adalah mu'arrad. Semua kita adalah terancam dengan sifat-sifat yang jelek tersebut. Sehingga jangan ada seorang sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah merasa aman dari semua ini di dalam hidup. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya, sekali lagi, ilmu agama yang kita pelajari. Ilmu agama memanggil kita untuk kita mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ilmu agama yang kita pelajari memanggil kita untuk kemudian menyerupai orang-orang yang soleh di dalam hidup. Warasatul anbiya rahimani wa rahimakumullah. Rasa takutnya, kejujuran yang ada pada mereka, menjadi orang yang wasi'us sadar, lapang dada, memberikan maaf, sabar untuk kemudian memberikan bimbingan kepada orang yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Karena tidak ada tugasnya kecuali menyampaikan al-haq, mengingatkan. Barakallahu fikum, dari hal-hal yang bertentangan dengan al-haq. Kita bersyukur kepada Allahu Jalla wa Ala, ya ahibbati fillah. Allahu Jalla fi'ula memasukkan kita ke dalam barisan orang yang terlibat dalam urusan agama ini. Sekali lagi, sebagaimana telah memasukkan para nabi dan rasul untuk terlibat dalam urusan agamanya, ilmu agamanya, maka ini adalah peluang yang istimewa di dalam hidup. Kesempatan emas yang diberikan oleh Allahu Jalla fi'ula, dan kita telah menemukan jawaban semua problematika hidup kita seorang diri, hidup bersama keluarga kita, hidup di dalam bermasyarakat. Ternyata jawaban dan solusinya ada di dalam ilmu agama. Saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita manfaatkan lumbung-lumbung amal soleh, ma'had-ma'had ahlus sunnati wal jamaah. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menabung padanya, menabung anak-anak kita padanya. Barakallahu fikum. Sebagai langkah yang besar di dalam hidup, keterlibatan kita dalam urusan ilmu agama, di saat kita sibuk untuk mencari nafkah, kita tabungkan diri kita melalui anak-anak kita. Barakallahu fikum, di ma'had-ma'had tersebut. Dan kita tahu masa depan anak kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang selamat, ada bersama ilmu agama. Di samping kita menjadikannya lumbung untuk kemudian menabung anak-anak kita, kita punya kesempatan, kelebihan harta benda, memiliki ilmu pengetahuan, ikut terlibat di dalamnya, menabung. Barakallahu fikum. Manfaatkan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kebaikan selalu berada pada kemauan dan keinginan, semoga ini menjadi sebuah pengundang barokah dari Allahu Jalla wa'ala menghadapi ujian-ujian hidup yang akan datang. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Jangan sekali-kali menyimpan di dalam hidup kemauan dan keinginan jelek kepada siapapun juga. karena kita akan berhadapan dengan Allahu Jalla fi'ula. Kita akan berhadapan dengan kekuasaan Allahu Jalla fi'ula. Kita tidak akan pernah tenang dan tenteram di dalam hidup. Dan tidak pernah akan berbahagia bagaimanapun engkau membungkus dirimu. Di saat kita menyimpan kemauan-kemauan jelek terhadap dalam hidup, terhadap saudara kita, tidak akan pernah tenang dan tenteram. Maka mari kita dengan ilmu agama ini mendidik diri kita, barakallahu fikum, untuk selalu berada dalam kebaikan hidup bersama Allahu Jalla wa'ala dan bersama saudara-saudari kita muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan barakallahu fikum tema yang disodorkan kepada saya. Tentu saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam barakallahu fikum menyampaikan tema yang disodorkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, ada pertanyaan.